ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kalau kita hadir ke majelis taklim ini, itu jaminannya seperti itu. Kalau kita hadir ke shopping kemana, ada janji, ada jaminan ini gak? Gak ada ya. Kalau kita main jogging kemana, ada jaminan? Gak ada. Maka beruntung yang hari ini Allah takdirkan bisa bertemu dalam majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita terakhir nanti adalah di surganya Allah Azza wa Jalla. Hari ini karena memang waktu kita singkat, ya percepat saja. Tema kita akan berbicara tentang siapakah umat akhir zaman. Tidak perlu perkenalan ya. Mungkin saya sudah viral sebagai Ustaz akhir zaman. Namun saya mohon maaf sekali, saya sudah tidak lagi menjadi Ustaz akhir zaman. Ternyata kapok saya menjadi Ustaz akhir zaman. Salah bicara, ditangkap, diinterogasi. Status saya masih ditanyakan sekarang. Ya, berkas-berkas saya sudah, BAP sudah lengkap. Mudah-mudahan SP3 ya. Ya, masih ada di Kejaksaan Tinggi katanya. Kalau viralnya demikian. Mudah-mudahan SP3, amin. Gara-gara itu saya tidak lagi menjadi Ustadz akhir zaman. Jadi tolong jangan panggil saya Ustadz akhir zaman, panggil saya Ustadz akhir bulan saja. Insya Allah tidak beresiko ya, Ustadz akhir bulan. Saya bertadat bersama istri dan ketiga anak saya, yang keempat, kelima, dan ketujuh, yang keenam keguguran. Jadi yang ada tiga yang saya bawa. Yang tiganya ada yang kuliah dua, dan satu juga lagi di ma'had ya, sehingga tidak bisa saya bawa. Baik, itukah kita umat akhir zaman? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa kehadirannya merupakan tanda akhir zaman. Ya. Nah, suatu saat Rasulullah pernah menyatakan, "Bu'itsu ana masaka hatain." Ya, ini agak direnggangkan sedikit. Ya. Khususnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Jadi dari dulu, 14 abad yang lalu, Rasulullah sudah mengisyaratkan begini. Ya. Isyaratnya begini ya. Ya. Isyaratnya dua. Wuistu ana wasah kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ini jauhkan. Kalau ini isyarat. Nah, diutusnya beliau seperti ini. Sementara kita tahu di antara telunjuk dan jari tengah tidak ada jari lagi. Lalu apa yang akan kita katakan hari ini? Bainana wa bainas sa'ah, antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Waspada. Ya, kalau telunjuk kan waspada ya. Kalau satu ini bisa orang memperingatkan, hati-hati. Kalau ini isyarat. Kalau ini hati, hati, betul? Ini syarat, ini hati, hati. Jadi ini apa? Syarat. Yang ini hati-hati. Ini isyarat kalau antara Rasulullah dengan kiamat telah dekat. Diutusnya beliau seperti ini. Nah, saya melipat jari tengah saya. Kenapa saya melipat jari tengah saya? Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Justru kita berada di depan pintu gerbang kiamat. Ya, ada dua hadis yang saya temukan di dalam dua kitab. Yang pertama kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, atau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya tokoh yang sama Al-Hafiz Imam Nukathir rahimahullah, di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi hafizahullah, Rasulullah SAW menegaskan, baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sini dakhwadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Isyarat kalau kita berada di pintu gerbang kiamat yang sudah terbuka, tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sudah terasa belum? Di mana? Di Mesir sana ya. Di mana lagi? Di Uyghur. Nah, gitu. Jangan bicara di Indonesia, bahaya. Baik. Indikatornya ada tiga. Yang pertama, yukadzabu fihas sadiq. Orang yang berkata jujur, dibohongi. Orang yang berkata benar, didustakan. Yang kedua, sebaliknya, wa yusaddiqu fihal kadzib. Orang-orang yang berkata dusta, orang-orang yang berkata bohong dibenarkan. Karena ini sistem. Yang jujur dibohongi, yang benar didustakan, maka para pembohong, para pembual dibenarkan. Itu sudah pasti. Dan akibatnya yang terakhir, yang ketiga, wa yu'tama fihal kha'in. Para pengkhianat naik angkat ke permukaan, menguasai satu kaum, menguasai satu negeri. Dari tiga hal tadi, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi? Ya, di luar negeri sana. Yang kedua sudah terjadi belum? Ah, ini agak ini sananya. Yang ketiga sudah terjadi belum? Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Maka sudah jelas kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Maka saya melipat jari tengah saya tadi. Kalau ini isyarat, kalau ini waspada. Hati, hati. Baik. Kita adalah makhluk yang mulia. Allah ciptakan kita manusia tidak melalui proses evolusi. Saya tidak yakin, hakul yakin bahwa salah benar, bahwa teori yang mengatakan kita lahir dari proses evolusi itu bohong, hoax. Kalau di sini saya berani berkata hoax, walaupun saya dituduh penyebar hoax dan fitnah ya, bahwa tidak mungkin manusia dan tidak benar Allah ciptakan manusia melalui proses evolusi. Ya, dari primata menjadi Homo sapiens, menjadi Mojokertensis, menjadi apa lagi? Pithecanthropus erectus, tidak mungkin. Kalau memang manusia lahir dari primata, kenapa kebun binatang masih penuh dengan kera? Kenapa mereka tidak berevolusi? Mungkin cuma Darwin saja yang lahir dari proses evolusi ya. Allah ciptakan kita manusia dengan cara yang mulia. Yang pertama, Allah ciptakan langsung dari tanah. Sumba ja'allahu surata Adam alaihissalam. Allah jadikan dia menjadi bentuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, fa yang fuhu min ruhi ilaih. Maka Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad patung Nabi Adam tadi. Fataghayyara ila surati al-insan. Maka berubahlah Adam alaihissalam ke dalam bentuk manusia dengan kalimat Allah kun fayakun. Dan Allah sudah menyatakan ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Qur'an, inna masala Isa ibn Maryam kama sali Adam, khalaqahu min tin. Alaih. Sesungguhnya perumpamaan Isa bin Maryam di sisi Allah seperti Adam alaihissalam, Allah ciptakan dari tanah. Ya, itu yang pertama. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ini manusia yang pertama. Langsung dalam bentuk mulia seperti kita. Nabi Adam tingginya 27 meter. Usianya 1000 tahun. Jadi kalau ketemu di Bintaro dengan Nabi Adam, kita lihatnya begini Nabi Adam. Ya. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan manusia dari tulang rusuk. Ya, tulang rusuk subkontinen di sini nih. Semua laki-laki tidak punya tulang rusuk ini. Ya, lelaki sejati ininya kosong. Ya, kalau ada tulangnya berarti jodohnya belum jelas tuh. Karena kalau hilang berarti jodoh kita ada. Ya, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling kanan bawah subkontinen untuk menjadi penciptaan Hawa. Ya, maka ketika Nabi Adam terbangun di surga setelah tertidur, di sampingnya ada Siti Hawa. Ya, di depan di hadapannya ditanya, "Man anti, siapa kau?" "Ana Hawa." Ya, Hawa itu artinya ummun likulli syai'in hayyin, induk dari segala macam kehidupan. Ya, yang melahirkan peradaban manusia Siti Hawa. Maka disebut Hawa. Ya, limada takumina amami, kenapa kau hadir di hadapanku? Litaskunu ilayya, agar kau merasa tentram kepadaku. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Allah menciptakan Siti Hawa tujuannya memberikan sakinah kepada kaum Adam. Jadi sakinah hanya bisa didapatkan dari kaum Hawa, bukan dari kaum Adam. Jadi kalau kaum Adam menikah dengan kaum Adam, dari mana sakinahnya? Ya, enggak ada sakinah, kan sakinah itu dari perempuan. Kalau laki-laki nikah dengan laki-laki, sakinahnya di mana? Baik, nah yang ketiga, Allah ciptakan dari seorang wanita tanpa sentuhan laki-laki. Dari seorang wanita suci, Nabi Isa AS, lahir dari Siti Maryam. Yang terakhir, Allah menciptakan manusia melalui proses reproduksi. Ya, ovum dibuahi oleh sperma. Yang pertama kali mengemukakan teori hereditas, genetika, itu bukan John Gregor Mendel, bukan. Tapi adalah Rasulullah SAW. Ini mohon maaf, saya buka kembali lembaran. Sebetulnya saya dulu cita-cita ingin menjadi dokter. Saya daftar kepada UNPAD, namun UNPAD tidak menerima saya karena nilai saya jelek barangkali saat itu. Jadi saya tidak lulus di kedokteran UNPAD, saya diterima di kimia. Kimia IKIP, ya, yeah. Tahun 94. Saya himmah lebih pada agama, maka saya murtad dari kimia, mu'alab di tafsir hadis, Bapak Ibu. Saya ngambil studi tafsir hadis. Jadi pelajaran-pelajaran umum dulu masih ada, sedikit yang nempel. Nah, ketika ovum dibuahi oleh sperma, di saat sperma dominan, ovum resesif, maka akan lahir seorang anak yang bisa jadi dominasinya pada ayah. Bisa jadinya sebenarnya laki-laki mirip ayah. Tapi jika sperma resesif, ovum dominan, maka yang lahir mirip ibu, cenderung pada ibu. Ya, pertanyaannya Ustaz, mirip ayah enggak, mirip ibu enggak? Oh, berarti intermediate, mirip tetangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu empat cara Allah menciptakan kita manusia dengan cara yang mulia. Baik, ini ada satu tayangan untuk kita mencoba melihat peta perjalanan peradaban manusia. Minal bidayah ila nihayah, dari awal hingga akhir, untuk melihat posisi kita hari ini di mana. Apakah setelah kita ada umat lagi atau kita umat yang terakhir? Lihat yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini. Ya, katanya kita masuk TV ya. Biasanya ada iklan. Sebelum iklan kata-katanya itu. Ini karya teman-teman dari Malaysia, berbicara tentang peradaban manusia secara singkat. Bermula dari surat Al-Baqarah ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya. Para malaikat bertanya, ada dua respon yang berbeda. Respon pertama dari para malaikat, "Ataj'alu fiha may yusfidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqdi sirak. Qala i'lamu ma la ta'lamun." Jawaban dari Allah Azza wa Jalla, "Ini a'lamu ma la ta'lamun." Ini dibedah oleh Abdullah bin Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma menjadi peta peradaban singkat tentang kita. Nanti kita bahas. Nanti kita lihat. Ada respon yang kedua muncul dari sosok yang bernama Ajazil. Sebut saja demikian namanya. Satu jin dari suku Al-Haris, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ajazil adalah satu jin dari suku Al-Haris. Dia merasa yakin kalau khalifah itu yang dimaksud adalah dia. Karena dia lebih hadir lebih dulu daripada Adam. Dia tidak pernah berbuat maksiat walaupun sedikit. La ya'sullaha madam hayati walau tarfata ainin. Namun apa yang terjadi? Ternyata yang Allah pilih menjadi khalifah bukan dia, Nabi Adam. Maka dia sakit hati. Bahkan sakitnya tuh di sini. Maka dia murka, maksudnya iri dan marah. Kenapa Adam yang diciptakan jadi khalifah? Bukan aku yang dijadikan khalifah. Nah, di sini mulai muncul ada sebuah penentangan. Baik. Nah, ada konsep yang dikemukakan dan dijual kepada kita dengan teori Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum dan Megalitikum. Zaman batu, zaman perungu, zaman modern, itu tidak benar. Tidak ada yang namanya zaman purba, zaman primordial, tidak ada. Zaman primitif, manusia purba, tidak benar. Ya. Itu hanya teori kaum materialis yang ingin menjust eksistensi mereka sebagai yang terbaik. Dari situ bermula adanya apartheid dan rasisme. Semua manusia sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang membedakan adalah takwa. Ya, jadi tidak benar kalau kita dahulu adalah makhluk yang seperti primata tinggal di gua-gua tanpa pakaian atau berpakaian dari kulit binatang, tidak. Ya. Nabi Adam Allah ciptakan sudah mengenal peradaban. Bahkan Nabi Adam sudah membuat alat transportasi. Ya, sudah mulai bercocok tanam. Baik. Ibu Fila, ini ada beberapa situs peninggalan ribuan tahun yang lalu. Ya, sebelah sana, Ibu Fila rumahkullah. Sebelah sini, ini dengan ini sama, ini adalah peninggalan kaum Nabatian yang diklaim garis keturunannya ke atas sampai ke kaum Ad, bangsa pertama yang menggunakan teknologi di muka bumi. Itu kaum Nabi Hud alaihissalam. Ini berada di Petra, Jordania, ya. Dan ini ada piramida Mesir, ada Stonehenge di London, dan ini juga di Yaman. Ini semua berumur ribuan tahun yang lalu. Apakah ini dibangun oleh makhluk primitif, manusia purba? Tidak, saya kira. Ya, dibangun oleh mereka yang sudah mengenal peradaban. Bahkan, nah yang satu ini yang luar biasa lucu. Kelihatannya seperti kendi, ini bukan kendi sembarang kendi. Tapi di dalamnya kalau di dua ternyata ada elektroda. Berarti ini batu baterai. Ini ciri kalau Babilonia 3000 tahun yang lalu sudah mengenal listrik. Apakah ini dibuat oleh manusia purba? Canthropus erectus? Ya, mau dikemanakan fakta-fakta yang di sini? Jadi sekali lagi, kita manusia yang makhluk mulia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikian firman Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kami telah menciptakan manusia dalam posisi yang terbaik. Dalam posisi yang mulia. Ya, ada perangkat, ada apa yang disebutnya dengan peninggalan dari bangsa Sumeria katanya. Ini berkas perangkat Berlin katanya. Ya, betulkah ini diciptakan oleh orang yang purba, dibuat oleh seseorang makhluk manusia yang purba, sementara ini sudah berumur ribuan tahun? Atau kita lihat ini gambar-gambarnya mirip dengan sesuatu yang ada di zaman kita sekarang. Ya. Ini plakat Berlin, peninggalan Sumeria zaman ribuan tahun yang lalu. Kok gambar-gambarnya seperti ini? Jadi tidak mungkin ini dibangun oleh manusia-manusia primordial, primitif, tidak. Jadi semua teori-teori purba kali itu tidak benar. Pernah ini dibantah oleh Harun Yahya dalam bukunya Kebohongan Teori Darwin, dalam bukunya The Origin of Species. Ya. Ini mohon maaf kepada guru-guru sejarah. saya tidak bermaksud meng-counter ya, tapi kita sebagai Muslim harus lebih yakin kepada Quran dan Hadis. Ya, karena Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan pencipta satu-satunya dari pencipta manusia. Lalu bagaimana kita mengenal peradaban manusia? Nah, kita lihat bagaimana Allah mengungkapkan sejarah peradaban kita dengan menggunakan istilah-istilah khusus. Allah Azza wa Jalla menggunakan zaman disebut dengan nama para nabinya. Masa kerajaan Sulaiman, sesudah Musa, sesudah Nuh, di masa Adam. Nah, begitu. Jadi tidak ada yang namanya Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Tidak ada. Ya. Percayalah pada Quran dan Hadis, karena itu sumber terbaik dalam berbicara tentang peradaban dan manusia. Ya. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kapan Nabi Adam ada? Nanti kita lihat dalam petanya, insyaallah. Ya, suksesi peradaban terus berjalan dari mulai Nabi Adam kepada Nabi Syeikh, dari Nabi Syeikh kepada Nabi Idris, lalu muncul Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Syeikh bukan Rasul, Nabi Idris bukan Rasul. Kenapa? Karena di masa mereka manusia masih bertauhid, manusia masih menyembah Allah. Manusia menyembah selain Allah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, manusia menyembah patung Nabi Adam sendiri yang dibuat oleh Bani Kabilah. Silakan buka dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Ya, sudah ada terjemahnya sekarang. Ya, sekali lagi ini adalah fakta-fakta peninggalan peradaban sebelum kita, umat manusia akhir zaman, ya, sebelum kita. Terus berjalan suksesi terjadi sampai para nabi dan hingga akhirnya sampai ke zaman kita Nabi Muhammad SAW. Ya, Ustaz, tapi ada fakta karbon itu usianya jutaan tahun yang lalu. Loh, lupakah kita kalau mereka diazab dijungkir balikan oleh Allah? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kaum yang Allah kutuk menjadi kera dan babi. Manusia ketika Allah azab menjadi binatang itu lebih bentuknya kalau tidak kera, babi. Kenapa demikian? Baik kera ataupun babi memiliki konstruksi polipeptida DNA yang mirip dengan kita manusia. Kan lebih mudah dirubah, lebih dekatnya itu ke kera atau ke babi. Ibu-ibu ada yang melahirkan dengan cara sesar? Perutnya dijahit kan? Atau ketika kita dioperasi transplantasi organ tubuh, jantung ke atau ginjal, perut kita dirobek, setelah dirobek dijahit cat-cage. Itu pakai benang, benangnya dari benang, dari bahan apa? Silakan tanyakan pada para dokter. Itu dari usus babi. Kenapa harus dari usus babi? Karena konstruksi DNA-nya, polipeptidanya mirip dengan kita manusia. Ini alasan utama kenapa Allah mengharamkan babi. Bukan hanya semata-mata karena ada cacing pita di sana. Bukan. Karena ada parasitnya. Yang paling penting karena sama dengan manusia. Daging manusia haram. Maka memakan babi pun haram. Pendekatannya itu. Baru kita lihat pendekatan medis, ada cacing pita, Taenia sonium, Taenia saigata, seperti itu ya wakilah. Baik. Ada yang betul-betul dikutuk menjadi kera. Mereka malu berubah diri menjadi kera. Maka mereka memisahkan diri, membentukkan diri, mengisolasi diri. Maka fosilnya ditemukan di tempat-tempat tertentu, tidak di semua tempat pada saat itu. Lalu Allah balikan sehingga tanah yang di bawah menjadi di atas dan di atas menjadi di bawah. Nah, yang di bawah menjadi di atas, unsur karbonnya itu kan jutaan tahun. Lalu mereka terkubur dengan tanah itu, meresap ke dalam seolah-olah mereka sudah jutaan tahun yang lalu. Sudah, ini logika sederhana yang tidak perlu kita tempuh dengan tesis atau doktor sampai S3 ya. Ya, saya juga doktor Bapak Ibu, mondok di kantor. Baik, kita lanjut sedikit. Nah, kemudian berjalan sampai pada fase yang terakhir, fase kita, fase Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, maka kita umat yang terakhir. Yeah. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, maka kita umat yang terakhir. Artinya ketika kita habis, tidak ada lagi. Nah, kemudian dari Rasulullah ke kita, itu ada 5 fase. Tapi nanti saya tambah fasenya ada 6. Rasulullah SAW hanya menyebutkan fase ini dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Ya, Rasulullah dari Huzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, "Takunu nubuwwatu fikum masyaallah an takuna, tsumma yafawha idza syaa'a arfaha, tsumma takunu khilafatan ala manhaji nubuwwah, masyaallah an takuna, tsumma yarfa'u idza syaa'a arfaha, tsumma takunu mulkan adhan, masyaallah an takuna, tsumma yarfa'u idza syaa'a arfaha, tsumma takunu mulkan jabriyan." Masallahu an takuna summa yarfa idza syaa'a arfaha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. As-sakat bimana kiamat. Jadi Rasulullah menyebutkan hanya 5 fase. Sekali lagi, ini dalil bagi kita kalau khilafah adalah fakta bukan utopia. Baik. Nah ini pesan dari Rasulullah SAW berdasarkan pada kita. Jadi Rasulullah fase nubuah, kemudian yang kedua fase khilafah ala minhajun nubuah. Fase ini diwujudkan dengan keberadaan Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin. Kemudian yang ketiga Mulkan Adhan, ya, dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Nah sekarang kita di fase yang keempat, fase Mulkan Jabariyah. Barat Bani Rum memimpin dunia. Nah setelah Bani Rum habis, baru kita akan sampai pada fase yang kelima, fase terakhir untuk orang yang beriman, tapi tidak untuk umat manusia. Karena sebelum hari kiamat, umat manusia, orang-orang yang beriman akan Allah cabut nyawanya dengan sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Sangat lembut sekali. Seperti apa anginnya? Nantikan penjelasannya di akhir ceramah saya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Senang satu ini tentunya. Ya, kita lihat lagi. Ini saya mengkritisi sedikit. Setelah fase yang kelima, sebetulnya tidak kiamat. Ya, setelah orang beriman habis dari muka bumi ini, tidak kiamat. Akan ada fase di mana manusia yang hidup itu manusia yang tidak punya iman. Inna syirara nasi fil alam alladina ja'atuh sa'atu bagtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Yaitu mereka yang datang kiamat kepada mereka tiba-tiba. Jadi yang terburuk di muka bumi adalah yang menyaksikan kiamat terjadi. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, andaikan tidak ada binatang saat itu, Allah tidak akan memberikan mereka hujan. Artinya binatang lebih Allah hargai ketimbang keberadaan mereka. Ya. Walaysa lahum imanun walau bimitsli dzarratin, dan mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ya. Persahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, hadis fihul muslimun, apakah tidak ada orang-orang Islam pada saat itu? Oh, banyak orang Islam. Oh, ternyata ada orang Islam di fase yang ke-6. Yaitu orang-orang Islam yang Islamnya cuma di mulut saja, yang iman mereka la yujawiju hanajiruhum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, jangankan ke hati, tenggorokan aja enggak tersentuh oleh iman mereka. Lalu iman mereka ada di mana, wahai Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan, dan iman mereka ada di harta dunia triliunan. Biar jelas, Bapak Ibu, biar jelas, enggak samar-samar. Kan banyak fitnah nih, biar jelas jadi enggak jadi fitnah. Itu iman fil rahmakumullah. Ya, jadi saya tambah ada fase yang ke-6. Nah, berapa lama fase ke-6 berlangsung? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Jadi saya tidak pernah mengatakan kiamat terjadi tahun ini, itu bohong. Saya tidak pernah mengatakan itu. Itu adalah orang-orang yang mentahzir saya. Karena nyinyir sama saya, karena yang ceramah akhir zaman bukan ustaz mereka. Jadi saya ditahzir sama mereka. Baik, iman fil rahmakumullah. Mohon maaf ya. Saya jadi banyak curhat, mohon maaf ya. Boleh curhat enggak apa-apa ya. Curhat sedikit. Baik, dibelar makhluk ada ini. Kalau saya gambarkan ini di beberapa kitab tarikh, ada kitab tadi Al-Bidayah wa Nihayah, Qisas Al-Anbiya, kemudian juga ada kitab Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin karya Syekh Syari bin Abdul Al-Maghluth rahimahullah. Dan ini saya perlihatkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam konon ya kurang lebih diutus, ya, diturunkan dari surga ke dunia di tahun 5872 sebelum Masehi. Ya, jadi dari Nabi Adam ke kita ternyata belum mencapai angka 8000 tahun kalau berdasarkan analisa ini. Ya. Nabi Adam diturunkan di mana? Wa anzalallahu fi makanin a'la fawqal ardi. Allah menurunkan Nabi Adam di tempat tertinggi di muka bumi. Mana tempat tertinggi? Himalaya. Sampai hari ini tempat tertinggi adalah Himalaya. Jadi kemungkinan diturunkan di Nepal. Siti Hawa diturunkan di satu tempat, kemudian diberi nama Jiddah. Jiddah itu artinya nenek. Disitulah Siti Hawa diturunkan. Terpisah 100 tahun dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah perintahkan pada Nabi Adam untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Ya Adam, ini ladai baitun bibakatil mubarakah allati tusawi arsyihada fa'tuha. Ya wasalli fiha kama tusalli arsyihada wa tufuha kama tufu arsyihada. Ya. Hunaka sa'aj sa'astajibu da'awatak. Hai hey Adam, aku punya satu rumah di Makkah, di Bakkah yang Allah yang aku berkahi. Bakkahku itu lurus, rumahku itu lurus dengan arsku. Datangilah dia, sholatlah menghadapnya, dan tawaflah kamu menghadapnya. Berputar mengelilinginya, sebagaimana kamu sholat dan tawaf di arsku ini. Menghadap kepada arsku. Nah, iwafilar makumbul, itu salah satu hadis kunci yang ada ditemukan di dalam kitab Ra'isul Majalis, karya Syekh As-Salabi rahimahullah. Baik, nah Nabi Adam turun di tahun itu, di muka bumi. Jadi peradaban kita tidak lebih dari 8000 tahun. Kemudian Nabi Nuh menjadi rasul dan nabi dan rasul yang pertama. Itu diutus di usia 480 tahun, tepatnya di tahun 4250 sebelum Masehi. usia beliau 1000 kurang 50. Tidak disebut 950 tahun, tapi 1000 kurang 50. Ini ada penuh isyarat insyaallah. Saya butuh 2 jam untuk membahas kata 1000 kurang 50. Jadi kalau ketemu lagi ya, tayang yang sama, tetap bersama saya di sini yang sama. Ya, baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam usianya 175 tahun kurang lebih, dan beliau diutus di tahun ini. Ini saya garis bawahi, saya maksudkan ada bahwa ini umur-umur nabinya, ini umur nabinya. Yang di bawah ini adalah umur umatnya. Kalau ini umur nabinya, ini umur umatnya. Dan umur satu umat dimulai dari nabinya diutus sampai diberlakukan kitab berikutnya. Nah, umur bangsa Yahudi sejak Allah mengutus Nabi Musa dengan menurunkan Taurat sampai diturunkannya Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan itu dihitung oleh para ulama ahli tarikh kurang lebih 900 tahun. Nah, umur umat Nabi Isa dari diturunkannya Injil kepada Nabi Isa, maksudnya diutusnya Nabi Isa sampai Al-Quran diturunkan, diutusnya Rasulullah. Nah, namun ada masa fatah, ada yang bilang bahwa ini berakhir di diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka saat itu ada masa fatrah antara Nabi Isa diangkat hingga Rasulullah diutus. Dan masa fatrah aziyadah la aksar min mi'atasanda, tidak lebih dari 100 tahun. Nah, berarti usia kita, ini berdasarkan sebuah hadis. Ini ada hadisnya, saya temukan di dalam kitab Sahih Bukhari, Bab Umrul Ummah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda begini, inna baqa'akum minal umami kamsari taratin hati angzara ila ahli. Sesungguhnya perumpamaan kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat terdahulu seperti Taurat Allah turunkan pada bangsa Yahudi. Amarhum ayyamun biha min tulil fajri ila ghurubi syams. Allah perintahkan Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Falam tasafan nahar, maka tatkala sampai waktu zuhur ajazu biha. Mereka lemah kehilangan tenaga. Maka perintah ini Allah dikembalikan kepada Allah oleh mereka. Lalu Allah lanjutkan pada orang-orang Nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan mengamalkan dari zuhur sampai maghrib. Mereka ternyata hanya sampai asar, sama setengah main. Maka kemudian dikembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla meneruskan perintah ini kepada umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Faya'malu bihi tamaman ila akhirah. Maka umat akhir zaman ini mengamalkan sempurna dari asar sampai maghrib. Fa'tahum kiratain. Maka orang Islam, umat akhir zaman dikasih 2 kirat. Yahudi dan Nasrani masing-masing 1 kirat. Protes mereka kepada Allah. Ya Rabb, falimada ajruna nisfu min ajrihim? Afala nahnu aksara umran wa amalan? Ya Allah, kok pahala kami setengah dari pahala umat akhir zaman, umat Muhammad? Bukankah kami panjang umur dan banyak amal? Kemudian Allah bertanya, azaltukum, apakah aku zalim pada kalian? Ahunaka adil minni? Apakah ada yang lebih adil daripada aku? Ini isyarat masa kita menetap di muka bumi. Tapi aneh ketika saya membahas hadis ini, saya disebut Ustaz cocok logi. Waspada, Ustaz cocok logi. Ini karena bukan Ustaz mereka yang ceramah. Coba Ustaz mereka yang ceramah, gak akan ada kata cocok logi ya. Baik, nah ini saya gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, dari sini jelas ibadillah bahwa usia kita, umur umat akhir zaman adalah usia bangsa Yahudi ditambah usia bangsa Nasrani, ada ziyadahnya, ada masa fatrah. Para ulama membatasi tidak lebih dari 100 tahun. Sehingga berapa usia umat akhir zaman? 1500 tahun. Ini mohon maaf saya jelaskan lagi bagi yang sudah ya, karena di sini saya jelaskan, di sini belum. Ya, di sini belum saya jelaskan dan mohon maaf saya jelaskan kembali. Nah, berarti umat akhir zaman ini usianya 1500 tahun. Nah, dari sini hadir angka 1500 tahun. Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Timur Tengah, namanya sama dengan tokoh dari LPPI ya, Ustaz Muhammad Jamaluddin dari Timur Indonesia Timur, Flores ya, atau Ternate, Indonesia Timur, sama namanya dengan yang di Timur Tengah. Beliau bahkan membuat sebuah buku khusus umur umat akhir zaman. Muncul pembahasan seperti ini. Nah, sekarang kita di tahun 1441 Hijriah. Kurangkan ke 1500. Jadi berapa lama lagi? 1500 dikurang 1441 Hijriah berapa, Bu? Ibu-ibu yang pintar ngitung nih. Biasa tiap awal bulan ngitung uang, Bu ya. Berapa, Bu? Halo, ibu-ibu masih ada? Terus suaranya enggak kedengeran, Bu. 1441 dikurang 59. 1500 dikurangkan 1441, 59. Tapi kan itu dihitung dari hijrah ke Madinah. Sebelumnya 13 tahun di Mekah. Berapa? 46 tahun. Apakah umat akhir zaman ini 46 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Lihat prediksi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Bukhari rahimahullah. Mereka memberikan prediksi juga ternyata. Kenapa tidak disebut cocoklogi ya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan umat Islam ini aku perkirakan mungkin akan hidup sampai 1465 Hijriah. Imam Bukhari lebih lama lagi 1470. Saya lebih kurang dari itu. Bukan demikian? Baik. Berangkat dari hadis yang tadi dibahas dalam film yang terakhir. Ini Mbak yang tadi saya bacakan. Mohon maaf saya pindah slide ke slide yang lain. Nah kita bikin seperti ini. Yang pertama fase nubuah. Ini berlangsung 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dimulai dari 660 Masehi, awal Rasulullah SAW diutus, sampai 632 Masehi, Rasulullah wafat. Kemudian diganti oleh khilafah. Muncullah sistem khilafah ala minhaj nubuwah. Khilafah artinya pengganti sistem kepemimpinan dunia, pemerintahan Islam dalam bentuk khilafah pengganti. Manhaj nubuwah mengikuti metodologi. Manhaj itu metode, cara. Jadi kalau ada kalimat manhaj salafus soleh, artinya cara, metode ulama salafus soleh hidup mengamalkan Islam. Boleh kita tidak berkiblat kepadanya? Boleh kita mengikuti manhaj salafus soleh. Tapi ada manhaj yang lebih penting untuk kita ikuti. Manhaj nubuah. Hati-hati. Saya khawatir ada cara mereka, musuh-musuh Islam menjauhkan kita dari manhaj yang benar. Apakah manhaj salafus soleh salah? Tidak. Tapi yang Rasulullah perintahkan adalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin. Addu alaiha bin najis. Ini yang Rasul perintahkan lebih utama itu mengikuti manhaj nubuwah khulafa rasyidin. Wajib kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada kewajiban dari Rasulullah SAW perintah kepada kita untuk mengikuti sunnahnya para salafus soleh. Tidak. Yang ada kewajiban adalah mengikuti sunnah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu wajib. Nah, yang ini manhaj salafus soleh dibesar-besarkan. Mohon maaf, saya bukan curhat ya. Karena saya khawatir kita salah hijrah di akhir zaman ini. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati. Rasulullah bersabda, saya khuruju fi akhir zaman qaumun. Akan muncul di akhir zaman satu kaum. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Hebat mereka ketika salat. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Seolah-olah Quran diturunkan pada mereka. Watahkiruna amalakum ma'amalihim. Dan kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dibandingkan dengan amal ibadah mereka. Hebat mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah SAW menyebutkan, hum yamrukuna minad din. Kami yamruhu samun min romyati. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Anak panah lepas dari busur. Balik lagi tidak? Kalau mereka lepas dari Islam diibaratkan seperti anak panah, berarti mereka tidak balik lagi kepada Islam. Hati-hati. Ini gambaran akan ada sebuah kelompok seperti ini di akhir zaman. Maka jangan cepat kagum pada seseorang yang hebat ketika berbicara. Lihat dia bersikap di saat Islam dihina, di saat Quran dihinakan. Mereka bicara ya? Baik. Dan kalau agama kita dihina, agama kita diinjak-injak, Rasulullah dihina, Allah dicaci maki dihinakan, diam saja. Apa disebutnya? Nah, ini perkataan ulama salafus soleh ini. Mudah-mudahan mereka mengikuti karena ini ulama salaf ya. Tidak. Siapa? Abu Ali Ad-Dhaqaqah rahimahullah. Syekh Abu Ali Ad-Dhaqaqah rahimahullah beliau mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun ahras." Siapa yang diam saja ketika kebenaran dihina, agamanya dihina, dia diam saja, cari aman dia. Itulah setan bisu. Siapa? Setan bisu. Makanya kita datang ke Jakarta, kita kumpul silaturahmi di Jakarta, menyuarakan kebenaran, karena kita tidak mau diam saja ketika kebenaran dihina. Betul? Takbir. Itu kenapa kita hadir? Kenapa ada 411? Kenapa ada 212? Bukan kita majelis binatang. Kok ada fatwa begitu? Tuh kan? Jadi salah pikiran saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke sini. Kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun di akhir zaman ini. Sehingga kita ada dalam satu jamaah dan imamah ketika Islam ini dizahirkan. Betul? Yakin Islam akan zahir? Kapan? Insya Allah kita hitung ya. Masih ada waktu? Masih, Ustaz? Alhamdulillah. Kiai, mohon maaf, ini saya lagi bersemangat, Pak Kiai. Ya. Ada yang melihat dari sana ini. Akhwat melihat saya. Astagfirullah. Pak Kiai masih muda, mohon maaf. Aduh, maaf saya lupa ada istri saya hadir. Baik. Ya, kekhilafahan menjadi pengganti Islam memimpin dunia. Ingat, kepemimpinan umat Islam fase yang kedua ini mendunia, bukan Mekah Madinah, bukan dunia. Dan Rasulullah SAW membatasi al-khilafatu fi ummati 30 sanah, semua mulkun ba'da dalik. 30 sanah. 30 tahun saja. Setelah itu mulkan kerajaan. Betulkah 30 tahun ini diwujudkan oleh Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin? Kita hitung. Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar radhiyallahu an 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu an 10 tahun. Uthman bin Affan radhiyallahu an 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an 6 tahun. Hitung berapa? 30. As-Safinah radhiyallahu an mengatakan, "Wajadnaha 30 sanah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kami mendapati Abu Bakar sampai Ali 30 tahun, betul. Berakhir di 661 Masehi. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau kecewa kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Muslim berkata kepada Muawiyah, "Ya Muawiyah, inna nasa yubayyuna aliyan khalifatan rabi'atan min hulafai rasyidin al-mahdiyin. Kalimat tubayyuh." Hei Muawiyah, para sahabat, orang-orang Muslim berbaiat pada Ali, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Kenapa engkau tidak berbaiat? Muawiyah berkata, aku kecewa kepadanya. Dia tidak menghukum pembunuh sepupu saya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sepupu saya. Itu pembunuhnya berkelian. Kenapa tidak dihukum? Aku kecewa, kata Muawiyah. Sebetulnya Ali sudah memberikan pernyataan pada Muawiyah. Baiat dulu kepadaku, baru aku hukum mereka. Nah, Ali bin Abi Thalib berhak untuk menguji ketaatannya. Beliau tidak mentaati Ali bin Abi Thalib, maka beliau hijrah dan beliau lebih ridho dengan sesemulkan. Rasulullah hijrah para sahabat Fathul Mekah hijrah ke Madinah, ke Mekah, kembali ke Mekah. Fathul Mekah itu sudah 10.000 orang. Muawiyah berkata ke Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, ya, ya Abbas, inna mulka ibn akhika qad kabura. Hey Abbas, sesungguhnya kerajaan keponakanmu sudah besar. Apa kata Abbas bin Abdul Muttalib? Innahu laysa bimul, itu bukan kerajaan. Wakindaha nubuwatul lati anzalaha hadhil ummah, itu nubuah yang Allah berikan pada umat. Ya. Baik. Nah, maka apa kata Muawiyah? Faqad ama ana faqadritu bimulkin, aku lebih ridho dengan sistem mulkan kerajaan. Nah, maka muncullah mulkan. Dia pergi ke Suriah, di Damaskus dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah di tahun 661 Masehi. Nah, Al-Hasan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merelakan pemimpinannya diserahkan kepada Muawiyah demi umat Islam berjamaah, tidak berpecah belah. Maka disebut amul jam'i, amul jamaah, tahun berjamaah. Nah, disitulah awal mula munculnya mulkan kerajaan. Kalau zaman sekarang, nasionalisme. Muncullah dinasti Umayyah, suksesi terjadi dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, Mamaluk, Yuk, dan terakhir Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di 1924, betul? Secara de facto 3 Maret 1924. Berarti tercatat dalam peradaban manusia, dalam sejarah, 3 fase umat Islam memimpin dunia. Kalau kita hitung dari 610 sampai 1924, 1315 tahun. Betul? Bisa dihitung? Matematikanya versi kita, versi sekolah. Bukan versi itu. Ya. Berapa? 1315 tahun. 1315 tahun umat Islam memimpin dunia. Ada tidak genosida kita lakukan? Umat Islam melakukan seperti mereka membantai Palestina, ya, seperti Suriah dibantai. Ada tidak? Terjadi tidak perang dunia? Lalu siapa yang teroris? Lalu siapa yang radikalis? Justru sains dan teknologi lahir dari kaum muslimin. Itu sumbangsih besar kita umat Islam terhadap peradaban dunia. Ya, di depan saya ada kamera. Kamera itu bahasa Arab, komrah. Lensanya lensa osikuler, ditemukan oleh Ibnul Haytham yang hafal Quran di bawah 10 tahun. Di usia muda dia menemukan komrah. Bapak kedokteran dunia Ibn Sina di masa Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, di usia para remaja kita gaul dan tawuran, dia sudah menjadi dokter pertama usia 18 tahun. Di usia 20 tahun belum membukukan kode etik kedokterannya dalam buku Qanun At-Tib atau Masterpiece of Science Medicine. 500 tahun dipelajari oleh Barat. Ini sumbangsih kita terhadap peradaban. Jadi siapa yang teroris? Jadi siapa yang radikalis? Ah, baik, Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini kita ada pada fase yang keempat. Sekarang kita hidup di fase yang keempat, fase bukan Jabarian. Fase di mana Barat memimpin dunia. Ya, mulakan Jabarian, kerajaan yang diktator kejam, main bantai. Saddam liman aradah. Ya. Dimulai dari 1924 sampai hari ini. Umat Islam yang menguasai dunia dipecah-pecah seperti kue lapis dengan strategi mereka. The fight. Ya, Mesir diberikan pada Prancis. Mesir Inggris, Afrika Prancis. Kemudian Palestina Jordan Inggris, Suriah Libanon Prancis, Pakistan Inggris, Aljazair Prancis. Malaysia Inggris, kita Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Karena kita dijajah Belanda, bahasa Belanda tiba baradu, bahasa Sunda araringgis ya. Itu bahasa Sunda. Nah, baik tanyaannya. Bagaimana warna peradaban dunia hari ini? Bumi bersimbah darah, dunia bermuram durja, perang dunia terjadi, genosida terjadi. Jadi siapa yang layak memimpin dunia? Mari kita gunakan akal sehat kita. Baik. Bapak Ibu, masih ada kan menyuarakan akal sehat? Masih berlaku? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Pertanyaannya, berapa lama fase yang keempat ini? Kita sudah ending pembahasan. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah yab'atsu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si kulli mi'ati sana, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang yujaddidu dinaha, yang akan memperbaiki agamanya. Ketika Islam dibikin abal-abal, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Qas dan sebagainya. Maka beliau hadir untuk memperbaiki Islam sehingga kita akan menyaksikan di masanya Islam seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Maka tidak ada perpecahan umat. Ya, tidak ada iftirakul ummah saat itu. Tidak ada firqah, yang ada adalah jemaah. Kemudian Islam akan memimpin dunia dan kemudian dunia akan aman sejahtera. Yamlul ardu adlan wa qistan kama muliat zulman wa jalan. Dia akan memimpin dunia dengan aman sejahtera sebagaimana sebelumnya dengan pembantaian, perangan dan genosida dan kezaliman. 100 tahun satu kali setelah Rasulullah wafat. Pertanyaan, Najjal, kalau Dajjal datang itu kan ada tulisan kafir di sini ya. Bisa dibaca oleh siapapun. Namun ketika masuk ke Indonesia ditempelin dulu non muslim tuh. Udah keluar dari Indonesia baru cabut lagi jadi kafir. Bagaimanalah? Fase yang kelima adalah fase khilafah akan kembali. Kemudian setelah Rasul menyebutkan khilafah, Rasulullah diam. Artinya fase umat Islam berakhir di sana. As-sakat bimana kiamat. Nah, yukulah rumahkumullah. Artinya di sini Dajjal sudah tidak bisa hidup, sudah tidak ada. Karena ketika khilafah tegak, Islam zahir di seluruh dunia. Tidak ada lagi fitnah. La yuftanuna abadan. Ini saya dengar dari Dr. Muhammad Hasan, Syekh Muhammad Hasan dari Saudi Arabia. Beliau selalu mengatakan, Rasulullah bersabda, la yuftanuna abadan, di fase yang kelima tidak ada fitnah. Berarti di fase ini tidak ada Dajjal. Dajjal sudah mati saat itu. Berarti Dajjal mati di sini. Berarti terbayang tidak Bapak Ibu, di 5 tahun ke depan, kita akan berhadapan dengan peristiwa-peristiwa dahsyat luar biasa. Dimulai dimunculnya Imam Mahdi. Khawatir saya Imam Mahdi dibaiat tahun depan. Khawatir saya. Kenapa saya khawatir? Senang sebetulnya. Enggak akan ada lagi yang menghina kita. Enggak akan ada lagi perkataan-perkataan busuk, enggak ada. Yang buruk tidak ada. Tidak ada lagi caci maki terhadap Islam, enggak ada. Kita zahir di seluruh dunia. Itu senangnya. Tapi khawatirnya, kita belum siap menghadapi fase-fase sulit itu. Walaupun pada akhirnya kita berjaya, tapi 5 tahun ini 5 tahun tersulit. Ada muncul Imam Mahdi, ada Malhamatul Kubra, ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra, ada matahari terbit dari barat barangkali, ada muncul Dabah, ada Ya'juj Ma'juj. Pertanyaannya, apakah jika itu terjadi di 5 tahun, wa'afillah, tidak dapat kita bayangkan peristiwa dahsyat, 10 tanda besar hari kiamat, 5 diantaranya ada terjadi di zaman kita. Wa'afillah rumahkullah, sudahkah siap kita menghadapi itu? Maka saya memberikan nasihat kepada rekan-rekan yang belum menikah, segeralah menikah. Kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Baik, ibadah rahmatullah, inilah fase akhir zaman. Kenapa Allah memberikan pahala yang besar bagi kita? Karena Allah telah menakdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Saking dahsyatnya fitnah ini, orang akan berganti akidah dalam sehari, kata Rasulullah. Badu bil amali salihat. Bersegera kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan. Karena akan muncul huru-hara dan fitnah, petaka akan menimpa kalian. Saking dahsyatnya, orang akan berubah akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'audi minan dunia. Menjual agamanya demi saya terlihat belum? Berarti kita berada di fase akhir. Inilah penjelasan saya. Betulkah kita berada di umat di akhir zaman? Betul. Dan siapakah umat akhir zaman? Ya kita. Baik, Imam Fila Rumahkumullah, closing. Boleh? Ini sudah lebih dari satu jam ya. Saya closing, Imam Fila. Boleh pinjam Qurannya? Mohon maaf, saya peragakan kembali ini. Saya Jufri, Afan. Saya peragakan ini, boleh. Alhamdulillah. Ini asli Quran kan? Ya, alhamdulillah. Imam Fila, yakin ini Quran? Yakin ya? Ada yang salah dengan Quran ini? Tidak ada. Kita sama ya. Baik, Imam Fila Rumahkumullah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Ayyul mu'minina ajra ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Kalau kita bandingkan kita dengan sahabat, baik bagus mana, hebat mana kita dengan sahabat Rasulullah SAW? Hebat sahabat. Yakin Abu Bakar itu orang mulia kedua setelah Rasulullah SAW. Beliau dipanggil dari semua pintu surga. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Kita dipanggil dari pintu mana? Abu Bakar dua kali lipat kualitas pahalanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setengahnya Abu Bakar. Tapi walaupun demikian, ketika iblis berpapasan dengan Umar, begitu iblis tahu di depan ada Umar, iblis lari tunggang-langgang. Jadi kalau iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Baik, betulkah mereka yang lebih hebat imannya? Kita lihat hadis Rasulullah ini. Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mu'min mana yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Bukan. Kaifana yu'minuna wahum inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Hajar mereka beriman. Allah ada di sisi mereka. Oh, gitu Rasulullah. Idan antum ya Rasulullah, anbi wa rasul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. La, bukan kami. Kaifala nu'minu wa wahyu yunazziru ilayna. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu selalu turun kepada kami. Wajar kami beriman. Jibril selalu mendatangi kami. Maka kami selalu tercas iman Islam.